Mitra Bisnis, Presiden SBY mengatakan perizinan dan birokrasi di Indonesia adalah yang terumit sedunia. SBY pun mengingatkan bahwa dia sudah sampai 3 kali menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk merampingkan perizinan guna menarik investor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi sekaligus pebisnis Enggar Tias Tolukita. Pak Enggar, apa komentar Anda? Ya, yang pertama, pemimpin tertinggi adalah presiden, kepala pemerintahan, dan kepala negara. Kalau perintah dari beliau saja tidak ditaati, maka pertanyaannya adalah siapa lagi di negara ini yang mampu untuk melakukan itu. Nah, solusinya yang dilakukan adalah tidak hanya sekedar cukup dengan impres, tidak cukup dengan perintah, tetapi ada tindakan yang tegas untuk itu. Apa tindakan tegasnya? Pejabat yang begitu dipanggil, kemudian kita bisa banyak instrumen. Ada instrumen anggaran, di stop perintah untuk tidak diberikan anggaran. Yang kedua adalah diperintahkan dari kejaksaan, kepolisian, atau apapun untuk melakukan pemeriksaan. Banyak sekali instrumennya kok. Kepala negara dan kepala pemerintahan Republik ini mampu untuk melakukan berbagai langkah. Dan itu tidak bisa didiamkan. Itu sendiri sudah diakui. Nah, yang kedua, ini adalah dampak dari pendulum reformasi yang berlebihan. Otonomi daerah yang berlebihan. Yang ini semua juga adalah akibat perangkat hukum dari otonomi daerah itu tidak lengkap, yaitu PP-nya tidak siap. Tetapi ada beberapa kabupaten, kota yang sangat positif di dalam reformasi ini atau otoritas yang dimiliki dengan otonomi daerah ini, yang mereka sanggup melakukan itu. Tetapi ini sangat langka, sangat jarang. Bupati Banyuwangi sebagai contoh, dia memberikan batasan waktu untuk izin ini 1 minggu, izin itu 2 minggu. Apa konsekuensinya? Kalau sampai lebih dari waktu itu, persyaratan sudah lengkap, si pemberi izin, stafnya itu harus mengantarkan izin itu ke kantor atau ke rumah dari si pemohon. Itu hukuman sosial yang luar biasa. Bupati Bojonegoro seperti itu. Jadi mereka ada transparansi, ada keterbukaan. Tata ruangnya ada, semua prosesnya ada. Tetapi berapa banyak yang seperti itu? Sedikit sekali. Nah, secara nasional yang harus ada adalah ketegasan dari presiden. Dan memang benar, semua ini kita rasakan betapa berbelitnya proses perizinan. Betapa satu kementerian lembaga dengan kementerian lembaga lain tidak ada koordinasi, saling berbantahan, dan kemudian juga saling tidak menunjang. Luar biasa situasi ini, dan ini tidak bisa dibiarkan. Apakah sudah ada sanksi bagi hal ini, Pak? Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada satu langkah. Hanya wacana, hanya permintaan, hanya interest. That's it. Ambil contoh dalam bidang perumahan. Tadi forum wartawan perumahan membuat satu diskusi. Itu luar biasa. Yang semua ini hanya wacana dan target perumahan sangat tidak tercapai. Semua sudah ada penyebabnya dan ada beberapa usulan solusi dan toh tidak bisa dijalankan. Karena apa? Izin mahal, izin berbelit yang itu ada di pemerintah daerah. Itu nggak bisa jalan. Belum lagi berbicara antara fiskal dengan moneter. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah. Urusan tempe aja, urusan kedelai aja. Antara perdagangan dengan pertanian tidak satu irama. Balik ke tadi mengenai masalah rumitnya perizinan, panjangnya perizinan, mahalnya perizinan. Ya itu memang kita rasakan. Nah, melihat kondisi saat ini, apakah ada deal politik di dalam proses mendapatkan izin untuk investasi sendiri, Pak? Pasti ada. Kalau misalnya itu dengan batasan waktu, seperti tadi katakanlah Banyuwangi, itu kan hari itu bisa dihindari. Semua persyaratannya ada, semua persyaratan lengkap masukin lebih dari waktu yang ditentukan, maka izin itu harus diantarkan, maka itu akan lebih tertib. Demikian politisi sekaligus pengusaha Enggar Tias Tolukita. Saya Wendy Lim.